Juara sudah. Yang juaranya basket, mana suaranya? Oh, Rizky mulus 3 angka juara sekali, saudara-saudara. Yang juaranya gombal, mana suaranya? Hai manis, kamu tahu gak juara apa yang paling istimewa sampai bikin gak bisa tidur? Apa tuh? Juara di hatimu. Yang juaranya paling sedap, mana suaranya? Sedap. Emang juaranya mie instan dalam cup, ya mie sedap cup. Dengan mie-nya yang kenyal dan gak gampang mekar, dengan taburan toppingnya yang renyah, dan dengan kuahnya yang nendang. Sedap. Yuk, buktiin sendiri yang sedapnya juara dari mie sedap cup soto, kari spesial, ayam bawang telur, bakso spesial, dan goreng. Mie sedap cup, sedapnya juara. Dari Wings Food.